Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Dan kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM, wilayah Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Purwokerto, dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Kita masih membahas hadis ke-12, yaitu hadis terakhir dari bab al-ikhlas wa ihdharin niyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Hadis yang panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kejadian yang menimpa 3 orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, di mana ketika mereka singgah di sebuah gua untuk bermalam, maka tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dan menutup pintu gua tempat mereka bermalam. Setelah mereka berusaha tidak bisa untuk mengangkat batu tersebut, akhirnya di antara mereka ada yang mengusulkan dan disepakati untuk bermunajat kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bertawassul dengan amal saleh mereka, untuk minta dan mohon kepada Allah agar dibukakan pintu gua tersebut. Dan singkat cerita, masing-masing dari mereka menyebutkan sebuah amalan, kemudian memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu gua tersebut, dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah kita ambil beberapa faedah dari kisah tersebut, kalau tidak salah 3 faedah. Dan faedah yang terakhir yang kita bahas adalah di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa kita ini disyariatkan untuk tidak bepergian sendirian. Terutama kalau bepergiannya itu, yaitu safar tersebut adalah safar di malam hari dan di tempat atau melalui tempat-tempat yang jarang dijangkau oleh manusia. Ya, lewat jalan-jalan sepi, ya, safar di malam hari dan melalui tempat-tempat yang jarang dilalui oleh manusia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasi fil wahdati ma'alam ma sara raqibun bilailin wahdahu abadan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Seandainya orang itu tahu apa yang terjadi ketika jalan sendirian. Ini perjalanan jauh di malam hari, ya, melalui tempat-tempat yang apa? Yang jarang dijangkau oleh manusia. Nah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya orang itu tahu apa yang terjadi ketika berjalan sendirian seperti yang aku ketahui, seandainya manusia mengetahui seperti apa yang aku ketahui ketika berjalan sendirian, masara raqibun billaili wahdahu abadan, maka tidak akan mungkin seorang itu berani melakukan perjalanan malam seorang diri. Ujare kendel. Ya. Akan tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Apa di antaranya? Ya, di antara madarat. Di antaranya adalah madarat yang mungkin akan menimpa orang tersebut. Entah itu madarat hissiyah, madarat yang sifatnya fisik, ya, atau madarat maknawiyah, sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, atau mungkin bisa didengar tapi nggak kelihatan bentuknya, bisa juga, ya, alias apa? Gangguan-gangguan makhluk yang kita tidak mengetahuinya. Ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tentang berjalan sendirian. Ya. Maka disyariatkan kalau kita akan melakukan perjalanan jauh di tempat yang jarang dilalui orang, maka hendaklah kita mengambil teman, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, ya, beliau yakin tentang penjagaan Allah kepada dirinya. Akan tetapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil asbab. Kalaupun jalan sendirian yakin diselamatkan oleh Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya akhdzul asbab. Mencari sebab keselamatan. Maka dia pilih Abu Bakar untuk menemani dia. Orang yang paling berani di kalangan sahabat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan paling disegani di kalangan sahabat, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pilih Abu Bakar, dia ambil seorang teman untuk menemani dirinya dalam melakukan hijrah. Hijrah itu perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin diperintah kemudian disia-siakan, itu tidak mungkin. Pasti dijaga oleh Allah. Tapi tetap mengambil teman. Ya. Dan gitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abu Bakar untuk siapkan unta. Ya. Enggak hanya sepotong sajadah. Akhdul asbab. Wali tingkat tinggi kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam saja masih naik unta. Zaman sekarang orang gampang digelecoi. Kenapa? Gelecoi itu ditipu. Katanya ada orang sholat subuh di Purbalingga, nanti Jumatannya di mana? Mekah, atau sholat duhur di Mekah. Sholat asar sudah tiba di Gedung Wuluh lagi. Masya Allah. Ya. Itu tuh masih banyak yang percaya. Nah, fa'ala kulli hal. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil teman, siapkan unta, dan satu lagi, cari penunjuk jalan. Ya. Bukan hanya mengandalkan apa? Ilham. Cari penunjuk jalan yang betul-betul ahli, yang menunjukkan jalan. Nah, ini fungsi mengambil teman. Dia ada ismusyawarah, menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya, dan jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang belum pernah dan tidak biasa ditempuh oleh manusia biasa. Jadi jalan yang sulit. Ya, jalan yang sulit. Ala kulli hal, ini syariat bahwa atau faedah yang bisa diambil, manfaat pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, mereka itu pergi bertiga. Jadi sebaiknya kita pun kalau melakukan bepergian tempat yang jauh di malam hari, ya, lewat jalan-jalan yang jarang dilalui oleh orang, maka ambil teman, ya, minta ditemani. Nah, terlebih lagi wanita, ya, terlebih lagi wanita. Terlebih lagi kalau wanita itu dalam kondisi safar. Ya, janganlah seorang wanita, seandainya dia benar-benar wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan safar seorang diri. Lu kan jalannya ramai, Ustaz. Meskipun jalannya ramai. Meskipun jalannya ramai. Tapi kalau sudah masuk safar, berarti ada hukum baru. Yaitu apa? Seorang wanita kalau bersafar, melakukan perjalanan jauh, hendaklah ditemani mahramnya. Siapa itu mahram? Kaum laki-laki yang tidak boleh menikahi dia. Siapa contohnya? Contohnya adalah bapaknya. Contohnya lagi adalah siapa? Kakaknya, kakak laki-laki, ya, kandung, atau kakak sebapak, atau kakak seibu. Ya. Kandung itu sebapak seibu, atau kakak laki-laki sebapak, atau kakak laki-laki seibu. Ya. Ini mereka mahram, atau anak laki-laki yang sudah dewasa, yang bisa menemani safarnya. Bukan anak kecil. Ya, saya sudah bawa mahram, Ustaz. Siapa? Bayi 3 bulan. Ya, ini bukan mahram. Ya, tidak ada faedahnya, karena bayi ini aja butuh pendamping. Ya, tidak mewakili mahram. Ya, maka dibutuhkan seorang mahram yang siap menjaga dia kalau dikhawatirkan terjadi apa? Bahaya. Ya, tidak halal seorang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri. Makanya apabila ada wanita ingin melakukan haji tapi ternyata belum ada mahramnya, jatuhnya tidak wajib. Karena tidak memiliki istita'ah. Dosa, Ustaz, saya harta sudah banyak. Tapi kalau belum ada mahramnya tidak wajib. Loh, caranya gimana? Caranya biayai satu lagi. Atau dia suruh membiayai sendiri mahram itu. Entah bapaknya, entah anaknya, entah kakaknya, atau suaminya. Ustaz, kalau adik ipar bagaimana, Ustaz? Atau kakak ipar, Ustaz? Dia baik sekali sama saya, Ustaz. Masya Allah. Hati-hati dari kakak ipar. Ya. Atau adik ipar. Atau segala sesuatu yang berbau ipar. Contoh apa? Pak de ipar. Pak lek ipar. Ponakan ipar. Oh, podo ponakan ipar. Ya ada. Ponakan dari suami namanya ponakan. Ponakan ipar. Itu tidak boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamu almaut. Ipar itu kematian. Ya, alhamu almaut. Ipar itu kematian. Kenapa kematian? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa asalnya ipar itu adalah bukan mahram. Dia boleh menikah. dengan perempuan tadi. Seandainya suaminya itu sudah menceraikannya atau meninggal dunia. Istilahnya orang itu naik ranjang atau turun ranjang. Ya. Jadi misalnya suaminya meninggal, ini punya adik laki-laki. Nah, adik laki-laki jadi suaminya dia. Ini naik ranjang namanya. Atau mungkin punya kakak. Ya. Kakak ipar. Suaminya meninggal nih. Ya, suaminya wanita tersebut. Maka dia turun ranjang. Istilahnya begitu kata orang. Ya, naik ranjang atau turun ranjang. Nah, ini ipar itu adalah mahram tapi sementara. Dan mahram sementara itu hukumnya cuma saat itu ketika masih sang wanita masih memiliki suami, dia enggak boleh dinikahi oleh iparnya, sudah. Itu saja hukumnya. Adapun ngobrol berdua curhat, ngobrol, bersepi-sepi, minta diantar kemana, suaminya ngantor, di rumah diantar siapa? Adik ipar atau kakak ipar atau pak lek ipar. Kita punya, wanita itu punya bule, ya, punya bule, bule kandung. Tapi bule itu punya, bule ya punya suami, namanya pak lek. Tapi pak lek ipar itu. Nah ini hati-hati nih. Oh itu pak lek saya. Pak lek dari jalur mana? Dari jalur bule. Jadi dia suaminya bule. Ini sudah bukan mahram ini. Kalau bule meninggal dunia, ini pak lek boleh nikah ponakan ini. Jadi hati-hati. Masalah ini banyak belum difahami. Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Ketika seorang tidak sadar bahwasannya itu sesungguhnya bukan mahram, maka dia dekat sekali. Seakan-akan seperti mahram. Sehingga banyak sekali kerusakan rumah tangga berujung dari ketidakfahaman ini. Terlepas dari itu, mahram yang semacam ini atau saudara-saudara ipar ini tidak bisa dijadikan mahram oleh wanita. Ya. Makanya kalau ditemani adik ipar, Ustaz, dia baik sekali. Tidak boleh. Kalau ditemani oleh kakak ipar, baik sekali dia, Ustaz. Lebih baik dari suami saya. Tidak boleh, apalagi kayak gitu. Semakin tidak boleh. Ya. Takutnya ada udang di balik ipar. Ya, Masya Allah. Hati-hati. Rasulullah SAW melarang yang seperti itu. Ya. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ini faedah yang nomor 3. Yaitu disyariatkan untuk mengambil apa? Teman ketika sedang melakukan safar. Lebih khusus dan sangat ditekankan lagi adalah bagi kaum wanita yang melakukan apa? Safar. Termasuk safarnya adalah safar haji. Sampai-sampai seorang sahabat ketika itu dia sudah mendaftar jihad. Sementara istrinya ingin berhaji. Enggak ada mahramnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah, berhajilah kamu bersama istrimu. Dibatalkan jihad. Diperintahkan untuk batalkan jihad demi untuk nemeni istrinya berhaji. Ini menunjukkan bahwasanya adanya mahram itu kedudukannya sangat apa? Kuat. Perintah untuk menjadikan atau mencari mahram bagi wanita ketika melakukan perjalanan jauh adalah sesuatu yang sangat sangat ditekankan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Faedah yang nomor 4. Ya, pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Ustaz, dari mana tahu dari mana manfaat ini atau faedah ini diambil dari hadis ini? Lihat 3 orang itu. Ini 3 orang ini semuanya soleh enggak kira-kira? Soleh semua. Yang satu itu orang yang birrul walidain, Masya Allah. Yang satunya orang yang amanah, menjaga upah pekerja. Yang ketiga, orang yang takut sekali kepada Allah. Sempat hampir tergelincir, tapi dia ingat kepada Allah. Ini orang-orang soleh ini. Jadi bertiga ini mereka orang-orang soleh. Makanya kalau cari teman, carilah orang soleh. Ini diantara manfaat hadis ini. Sehingga masya Allah, manfaatnya orang soleh itu, teman yang soleh. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi salihi ya wa al jalisi su', permisalan teman yang baik dibandingkan dengan teman yang buruk. Kama sali hamilil miski wa nafikhil kiri." Seperti halnya permisalan penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, kata Rasulullah SAW, imma an yuhriyaka. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka ada tiga kemungkinan. Imma an yuhriyaka. Barangkali saja dia akan memberi kamu minyak wangi gratis. Nyoh. Gitu ya. Seperti yang pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Enggak punya uang, ya, pingin baunya wangi, kalau di Madinah gampang. Masuk ke toko minyak wangi, udah tinggal tuding-tuding saja. Coba ini, coba. Kurang cocok, coba yang ini. Kurang cocok terus sampai yang semahal-mahalnya mereka enggak marah. Insyaallah taala. Ya. Kecuali kalau wajah itu berulang. Tahu wajah berulang? Ini kok 3 hari sekali masuk. Mesti cuma tunjuk-tunjuk gitu aja. Ya. Itu ada minyak wangi yang mahal pun akan di... ini gaharu Indonesia. Masya Allah. Fair, tayyib. Masya Allah. Lakin, mayu nasibun. Ini gak cocok buat saya. Yang lain coba. Masya Allah. Itu keluar dari toko minyak wangi. Masya Allah. 3 hari. Gak hilang itu baunya. Ya. Minyak wangi yang apa namanya mahal-mahal itu begitu, bahkan mungkin lebih dari 3 hari. Imma an yuhdiyaka, barangkali akan bagi gratis. Ketemu gasikan. Dan banyak sekali masya Allah, terkadang itu di masjid-masjid, di depan masjid itu penjual minyak wangi membagikan minyak wangi gratis. Masya Allah. Dan minyak wangi itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disukai. Hubbiba ilayya min umuri dunyakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dijadikan senang terhadap perkara-perkara dunia dalam dua hal, dunia kalian. Yang satu adalah atib, minyak wangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka sekali minyak wangi. Ya, suka sekali. Makanya enggak ada salahnya dan sangat baik dan sangat dianjurkan kaum pria ini terutama ya, menyukai minyak wangi. Anak-anak kita juga diajari suka minyak wangi. Ya. Kemudian memakainya entah di dalam rumah ataukah di luar rumah. Ini untuk kaum pria. Adapun kaum wanita, memakai minyak wangi adalah di dalam rumah. Ada memang minyak wangi khusus wanita yang baunya tidak terlalu mencolok sehingga ketika lewat orang enggak akan mencium baunya. Itu ada khusus minyak wangi wanita, seakan-akan cuma tercium untuk dirinya sendiri saja. Jadi baunya tidak mencolok. Ya. Beda dengan minyak wangi pria. Dia boleh dipakai di luar. Ya. Sebanyak apapun, istri gak boleh cemburu. Ya, Masya Allah. Dan itu yang diriwayatkan dari Mus'ab bin Umar sebelum masuk Islam. Mus'ab bin Umar itu terkenal sekali. Dia kalau jalan di sebuah gang lewat begitu, orang tahu kalau Mus'ab lewat. Dari apanya? Bau minyak wangi yang ketinggalan. Lewat ini, wah ini Mus'ab ini, Mus'ab ini. Kalau sekarang, masya Allah, bau apa yang ketinggalan? Subhanallah, ya. Naam. Jadi begitu, ya. Kata yang kedua adalah an-nisa, istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai istri-istrinya, ya. Sangat mencintai istri-istrinya. Dan ini dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan. Nah, minyak wangi, penjual minyak wangi itu mungkin memberi kita gratis. Imma an yuhdiyak au antabta'a minhu, atau barangkali kamu melakukan jual beli dengan dia. Kalau punya uang, kita bisa beli. Kita beli sesuatu yang baik meskipun mengeluarkan biaya. Ini fungsi berteman dengan penjual minyak wangi. Yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, Atau paling tidak kamu akan mendapatkan darinya bau yang wangi. Enggak dikasih, enggak bisa beli. Cuma berdekatan saja. Atau lewat toko. Dekat toko penjual minyak wangi. Itu udah baunya Masya Allah. Itu fungsi penjual minyak wangi. Faedah yang bisa didapatkan oleh penjual minyak wangi. Demikian pula teman. Yang baik itu begitu. Kita terkadang mendapatkan sesuatu kebaikan dari dia gratis. Lagi duduk diingatkan. Hei, jangan lupa ini bulan Muharram loh. Masya Allah. Ya, diingatkan. Itu fungsi teman. Ya akhi, jangan lupa sudah azan. Yuk sholat. Masya Allah. Gratis loh. Tanpa bayar kita dapat nasihat. Terkadang kita mendapatkan sesuatu dari dia manfaat, kita harus mengeluarkan sesuatu. Tidak ada masalah. Teman yang baik. Ya, mungkin mau belajar ke pondok atau apa, cari teman yang baik. Itu harus mengeluarkan biaya. Biaya sekolah dan yang lainnya. Atau anggaplah butuh perjuangan lah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari temannya. Entah datang ke tempat yang jauh. Dan itu Masya Allah. Pengorbanan yang kita keluarkan untuk bertemu dengan teman yang baik bukanlah sia-sia. Makanya diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang, dia ingin berziarah kepada saudaranya di kampung yang lain. Ana rajulu zara akhan lahu fillah. Ada seorang, dia ingin menziarahi saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala fa arsalallahu ilaihi malakan yursiduhu. Allah mengutus kepadanya seorang malaikat untuk mengawasi jalannya. Begitu tiba di tengah jalan, maka malaikat itu menghadang. Ditanya, "Aina turid? Mau kemana engkau?" Kata orang tersebut, "Uridu akhan li fillahi fi qaryatin ukhra." Saya ingin bertemu dengan saudaraku yang aku cintai karena Allah di desa lain. Kata malaikat tadi, tentunya malaikat ini berubah bentuk sehingga orang tadi tidak sadar bahwasanya itu adalah malaikat. Ya. Apa kata malaikat tadi? Hal tarubbu min akhika syai'? Apakah engkau menginginkan sesuatu dari saudaramu tadi? Yani mungkin kau kesana itu hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia atau apa. Kata orang tadi, la ghairi annani uhibbuhu fillah. Saya enggak pingin apa-apa dari dia. Tapi saya menziarahi dia, mencari dia karena aku cinta, mencintainya karena Allah. Kata malaikat tersebut, absyir. Ketahuilah, terimalah kabar gembira. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu kabar gembira bahwasanya Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Loh. Gitu loh. Jalan capek tapi dapat kebaikan. Itulah fungsi teman yang baik. Ya. Atau mungkin ya, kalau misalnya penjual minyak wangi lewat cuma dapat baunya. Fungsi teman yang baik, Anda ngelirik, ingat Allah. Anda cuma ngelirik gini, ingat Allah. Itu teman yang baik. Dzikir sama Allah. Masya Allah. Betapa sering kita itu berhenti di lampu merah. Ini pengalaman saya sendiri. Ya, pengalaman saya sendiri. Saya berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada yang berhenti juga di samping saya. Saya tengok dia. Saya langsung terpukau dengan mulutnya. Mencurigakan ini Ustaz. Bibirnya yang indah atau apa Ustaz? Enggak. Begitu saya dek, ternyata mulutnya sedang bergerak. Saya yakin dia itu zikir. Karena tampangnya tampang orang baik. Begitu dia, saya lihat zikir, langsung saya ingat. Saya juga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cuma lihat wajah orang itu saja, menggerak-gerakkan mulut, kita langsung ingat Allah. Itu fungsi teman yang baik. Ustaz, saya ini sering membuat suami saya berzikir, Ustaz. Kok bisa? Iya. Suami saya itu kalau di rumah itu sering istighfar kalau lihat saya, Ustaz. Dek, apa? Astagfirullah, itu istighfar. Itu bukan itu, itu. Itu bikin marah suami itu ya. Anak saya itu sering bikin saya itu ingat Allah. Nah, waduh Ustaz, disuruh sulit. Akhirnya saya istighfar. Anaknya juga pinter, Masya Allah. Ini ibu, kalau enggak tak gini kan enggak pernah istighfar Ustaz. Masya Allah. Bukan itu yang dimaksud. Anda lihat dia ingat Allah. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Ingat. Melihat dia, ingat Allah. Para masyayikh, para ulama. Kita lihat dia. Dia dikir, kita ikut terpancing untuk dikir. Nah, ini fungsi teman yang baik. Beda dengan teman yang buruk. Dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti seorang pandai besi. Kita tidak bicara profesinya, tapi contohnya saja. Ini bukan bahwasanya berarti profesi yang baik itu adalah penjual minyak wangi dan profesi yang buruk itu adalah apa seorang tukang pandai. Bukan. Ini hanya contoh yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya teman yang baik kayak seorang penjual minyak wangi dan teman yang buruk seperti seorang pandai besi. Apa itu? Imma an yuhriqa thiyabak. Pandai besi itu terkadang bisa membakar pakaianmu. Terlalu dekat kita ini. Atau mungkin apinya memercik kepada pakaian kita sehingga pakaian kita terbakar. Sebagaimana teman yang buruk dekat-dekat kepada dia, bisa-bisa terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya na'udzubillahi min dzalik. Atau yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau engkau akan mendapatkan bau yang busuk. Duduk sebentar saja teman yang buruk itu pengaruhnya luar biasa. Ya, saya pernah diceritani, Allah musta'an. Anak kita ini, anak teman kita ini, di rumah itu gayanya nuwun sewu ya. Gayanya itu kayak gaya-gaya ya nuwun sewu, preman. Ya. Dilacak, diingat-ingat dari mana asalnya. Ternyata, diingat-ingat itu mereka pernah melakukan sebuah perjalanan bersama dengan anaknya ini. Dan pas perjalanan itu muncul orang. Bukan kucing. Orang. Dan orang itu melakukan perbuatan yang ditiru anaknya. Itu sudah sekian hari yang lalu. Sehingga terbawa sampai di rumah itu seminggu kemudian, kalau enggak salah saya ingat harinya itu. Seminggu kemudian anaknya itu masih menirukan apa yang dia lihat pada perjalanan itu. Subhanallah. Itu cuma ngeliat tok sekali. Itu teman yang buruk itu kayak gitu. Ya, hati-hati sekali. Makanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita punya anak. Pilihkan teman yang baik bagi anak-anak kita. Ustaz, anak saya di pondok, pasti semuanya baik. Belum tentu. Pondok itu bukan jaminan baik dan buruk. Pondok itu tempat belajar kebaikan. Tapi yang masuk di dalamnya bermacam-macam. Terutama kalau tidak ada apa? Seleksi. Makanya di pondok pun, terutama pondok yang tidak ada seleksinya. Asal terima, asal terima, asal terima. Kerja berat. Kerja berat. Pondok yang asal terima semacam ini. Ya, santri itu bukan belajar dari ustadznya. Tapi belajar dari teman-temannya. Dan ini bahaya. Nah ini fungsi orang tua. Harus betul-betul mewanti-wanti anaknya. Cari teman yang baik. Dimanapun dia berada. Entah itu di rumahnya, di lingkungannya, atau itu di pondoknya, bahkan di masjid sekalipun. Masjid itu adalah tempatnya orang-orang yang baik. Akan tetapi kebaikan mereka juga bertingkat-tingkat. Di antara kita dulu ketika masih anak-anak itu suka ke masjid. Tapi kalau sudah mulai sholat Jumat, biasanya anak-anak itu, ini biasanya loh, zaman saya dulu. Sekarang kelihatannya ya tidak begitu berbeda. Itu milih duduknya di emperan, ngobrol sama temannya. Nah ini fungsi orang tua apa? Fungsi orang tua pegang itu tangan anak, duduk di samping dia. Dengarkan khutbah. Ya. Jadi betul-betul dibimbing. Ternyata sampai di masjid pun perlu diwaspadai waktunya sholat. Lari kesana, kemari, kesana, kemari. Coba dipegang tangannya, suruh sholat. Kalaupun tidak sholat, duduk. Jangan rame. Diwanti-wanti, nanti ke masjid boleh ikut asalkan tidak boleh rame ketika sholat. Misalnya begitu. Jadi jangan, yang penting naik masjid aman. Oh, enggak. Ya, harus betul-betul pilihkan teman yang baik. Dan jadilah wahai bapak dan ibu, Anda teman yang baik bagi anak Anda. Jadilah teman yang baik. Dibimbing, ya, dibawa, diatur, diawasi, begitu. Ya. Pilihkan teman yang baik. Demikian juga Anda sendiri, kulolan panjenengan sami. Pilih teman yang baik. Dumeh wis podo-podo ngaji, ujare podo api e. Dumeh niku bahasa Indonesianya apa? Dumeh. Dumeh itu apa ya? Ada yang tahu enggak dumeh? Mentang-mentang. Mentang-mentang, wah yang penting itu ngaji. Sama-sama ngaji tafsir. Mesti api e. Akhirnya pokoknya bebas bergaul dengan siapa saja. Belum tentu. Harus pilih-pilih betul. Harus pilih-pilih betul. Ya. Jadi belum tentu juga. Ya, kita dapatkan banyak kasus. Wis ngaji. Neng-nek ditagih hutang melayu-mayu. Ya. Walaupun sudah ngaji. Tapi kalau dia apa? Ditagih hutangnya lari. Lari-lari. Ini akhlak. Ya, yang seperti ini hati-hati. Makanya Anda sendiri, kita sendiri pun pilih teman itu harus waspada. Tidak setiap orang kita jadikan teman. Karena manusia itu terbagi menjadi tiga. Pertemanan itu ada tiga jenis. Yang pertama, ada teman yang sifatnya itu seperti makanan yang bergizi. Kita butuh setiap hari. Semakin kita konsumsi makanan yang bergizi, semakin tubuh kita apa? Sehat. Teman pun demikian. Ada yang sifatnya kayak makanan bergizi. Semakin sering kita bergaul dengan dia, semakin bermanfaat bagi kita. Siapakah mereka? Para anbiya, para nabi, para ulama, para ulama, orang-orang alim, para salihin, orang-orang saleh. Ya, ini tipe teman yang pertama. Adapun yang kedua dan yang ketiga, tipenya seperti obat dan seperti racun. Siapakah mereka? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih pilihlah teman yang baik dalam melakukan perjalanan Anda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.